Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladhi amarana bi iqamati sya'airil islam wa ita'iz zakati wa siyami wa ghairihima min arkani dinil islam ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan man ra'aha azza bainal anam wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi waqafa amama ahli dunya yada'uhum ila dinihi bikulli ikdam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil islam amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa taqwahu nadkhulul jannata bisalam. Pertama-tama khatib berfatwa kepada diri pribadi dan mengajak kita semua untuk senantiasa tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Adapun cara kaifiat meningkatkan iman itu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah sebagaimana sabda dan kalam Rasulullah, zadidu imanukum bi kalimati la ilaha illallah, tambahi imanmu, tingkatkan iman kamu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan iman ini mengucapkan la ilaha illallah secara zahir dan batin, mengamalkan la ilaha illallah dalam semua aspek ibadah kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan takwa. Salah satu cara meningkatkan takwa adalah banyak berpuasa. Apakah puasa secara zahir dengan menahan makan dan minum? Terlebih-lebih lagi puasa secara batinnya. Puasa secara batinnya adalah menahan segala keinginan keduniaan. Bukan meninggalkan keduniaan, menahan hasrat-hasrat keduniaan. Karena hasrat-hasrat keduniaan ini adalah keinginan-keinginan yang tidak akan terpuasi. Kita tidak akan bisa mempuaskan seluruh daripada keinginan kita. Dan pasti, kalau kita berhajat untuk memenuhi keinginan kita tidak akan tercapai. Tapi kalau kita berhajat ingin memenuhi kebutuhan kita, 99% dari kebutuhan kita belum kita minta, Allah sudah berikan dan sediakan. Kita cuma minta 1% saja lagi tinggal kebutuhan kita ini kepada Allah. Dan karena itu orang yang kaya bukan orang yang punya harta. Orang yang kaya adalah orang yang sudah merasa terpenuhi kebutuhannya. Walaupun hartanya sedikit, walaupun uangnya tidak banyak. Tapi jika dalam hati dan perasaan dia merasa bahwa sudah cukup kebutuhannya, kayalah dia. Hakikat orang miskin itu adalah orang yang tetap merasa dalam hatinya keinginannya belum dikabulkan Allah. Meski mobilnya sudah 10, ketika ada keinginannya punya mobil 11, dia jadi orang miskin. Ketika sudah punya uang 10 miliar, dia kepingin 11 miliar. Keinginan-keinginan itu yang membuat orang itu jadi miskin. Oleh karena itu, mari kita masuki dunia tasawuf ini. Dunia yang menjadi taman-taman surga Allah. Dunia yang menjadi tempat kita berlindung dari panasnya matahari. Tempat yang menyediakan kita pohon yang rindang untuk berseduh. Tempat yang tersedia buah-buah yang segar untuk kita petik dan kita nikmati. Jika orang belajar agama ini masuk ke tasawuf, maka dia akan jadi damai hatinya. Sholatnya mendatangkan keyakinan bahwa dengan sholat itu akan menolong dirinya. Puasanya akan mendatangkan keyakinan sama dia bahwa puasa itu menjadikan dia orang yang takwa. Tapi jika ia tidak masuk ke dalam tasawuf, ilmu agama yang dia pelajari itu akan menjadikan hatinya semakin gaduh. Hatinya semakin rusuh. Karena dia menjadi hakim bagi amalan-amalan orang lain. Orang yang sholat, dia yang membahas apa hukum sholat orang itu. Orang yang puasa, dia yang membahas apa hukum puasa orang itu. Orang yang sedekah, dia yang membahas apakah orang itu ikhlas atau tidak. Inilah kalau kita tidak duduk dalam tasawuf, kita akan menjadi orang yang menghakimi amalan dan ibadah orang lain. Tapi kalau kita duduk dalam tasawuf, kita akan menjadi hakim bagi amalan dan ibadah kita sendiri. Bukan menghakimi amalan dan ibadah orang. Kita tidak melihat apakah orang itu sudah baik atau tidak baik sholatnya. Kita akan melihat apakah saya sudah khusyuk dalam sholat apa belum. Apakah saya ini sudah benar dalam beribadah. Tidak melihat apakah orang itu salah atau benar dalam ibadah. Mari tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah. Masuk kita ke dalam dunia tasawuf. Dunia yang terang benderang dengan segala haknya Allah. Dunia yang gelap daripada mencari-cari kesalahan orang. Kalau orang sudah masuk dalam tasawuf, terang baginya. Hak Allah terang sama dia. Orang yang tidak masuk ke tasawuf, gelap sama dia. Hak Allah. Kebalikannya, terang sama dia tentang kesalahan aib orang lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasada jasad. Kata Rasulullah dalam mafhum hadis tersebut, barang siapa orang yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau dia kenal kepada Tuhannya, musnah jasadnya. Untuk mencapai pengenalan diri terhadap Allah, yang pertama lakukan pengenalan terhadap diri sendiri. Semakin banyak kita mengenal diri kita, semakin langkah kita mendekat kepada Allah. Semakin orang lain yang kenal kita kenali, semakin orang lain yang kita cari-cari kesalahannya, semakin orang lain yang kita hukum-hukumkan perbuatannya, semakin jauh kita kepada Allah. Karena orang yang dekat kepada Allah, orang yang tahu jati dirinya. Orang yang tahu jati dirinya. Orang yang tahu kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosanya. Bukan kita dekat kepada Allah dengan sebab kita tinjau-tinjau kesalahan orang, kita cari-cari kesalahan orang. Surat Al-Huzurat dari mulai ayat 10 sampai 13, 14 sudah bicarakan itu, tuan-tuan sekalian. Mari. Yang belum belajar tasawuf, yang belum masuk tasawuf, belajar tasawuf untuk menjadikan agama ini sebagai kedamaian di hati kita. Untuk menjadikan agama ini sebagai lentera kita, sebagai penerang kita. Agama bukan perselisihan. Agama bukan pertengkaran. Agama bukan kekacauan. Mari, dalam khutbah yang singkat ini, Khatib sampaikan sindiran Allah di dalam surat Al-Ma'un. Ayat ini adalah surat ini surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Hampir semua kita hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah menyindir. Walaupun ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalau diartikan apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Demikian artinya. Tetapi dengan kalimat tanya ini bukan berarti Allah tidak tahu. Ini bahasa sindiran. Maka kalau baca Quran, Pak, tuan-tuan buka Quran, memahami Quran ada 3 cara. Cara yang pertama, memahami Quran secara tersurat, apa yang tertulis. Itu pengertian secara syar'i, syariat. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan cara yang tersirat. Di balik yang tersurat itu apa? Yang ketiga, memahami Al-Quran secara tersuruh. Di balik yang tersirat itu apa di dasarnya? Intinya apa? Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalau diartikan, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang bodoh, dia bilang Allah bodoh, enggak tahu. Buktinya Allah nanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan Allah yang bodoh, dia yang bodoh. Dia mengatakan Allah bodoh karena Allah bertanya. Allah bertanya dalam Al-Quran menyindir. Bukan bertanya karena tidak tahu. Lain dengan kita, kalau kita tanya, kita tidak tahu. Kalau Allah bertanya dalam Al-Quran menyindir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bohong dalam agamanya. Allah jelaskan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang bohong dalam agama itu ada 5 di dalam surat Al-Ma'un ini. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak mau memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Orang yang menghardik anak-anak yatim, tak peduli dengan anak yatim, ini salah satu tingkat pertama dalam surat Al-Ma'un yang dikatakan Allah, orang yang berdusta terhadap agama. Biar sholatnya tidak pernah tinggal, biar puasa sunatnya lengkap, biar hajinya 10-20 kali sudah berangkat, kalau masih dia tidak peduli dengan anak yatim, bohong seluruh ibadahnya. Itu kata Allah dalam Al-Quran, bukan kata Khatib. Khatib cuma menyampaikan saja. Tapi sedikit ibadah dia, haji pun belum berangkat, umroh pun belum pergi, tapi pantang sama dia menengok anak yatim tak makan, pantang sama dia menengok anak yatim tak sekolah. Ini orang yang betul dalam agamanya, betul di dalam agama. Ini kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita masuk ke sini, salah satunya nanti. Kalaupun masuk, kita perbaiki. Ini kaji buat diri kita sendiri. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Mau makan kau situ, mau tidak kau situ, mau sekolah kau situ. Mau tidak kau situ, orang ini pendusta agama. Yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, yang pendusta agama, kata Allah, orang-orang yang tidak mau mengasih makan orang miskin, sebelahnya tak makan, anak tetangganya menangis karena belum makan, anak tetangganya berteriak karena belum makan, dia tak peduli, tutup kuping, tutup mata. Orang seperti ini dusta seluruh ibadahnya. Bohong dalam ibadah. Karena matanya tertutup dari melihat penderitaan orang lain. Telinganya tertutup. Maka dia termasuk orang-orang yang dusta. Khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala abasarihim. Orang-orang yang disesatkan Allah itu ditutup hatinya. Hatinya tidak bisa melihat kasih sayang. Matanya tidak bisa melihat penderitaan orang. Telinganya tidak bisa lagi sudah mendengar tangisan orang lain. Orang yang seperti sudah ditutup Allah hatinya. Masuklah dia kepada orang yang berbohong dan berdusta dalam agama. Yang ketiga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail. Celakalah orang-orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Ini orang yang pendusta agama yang ketiga. Sholat yang tidak khusyuk maksudnya. Sholat yang tidak zikirullah artinya. Badannya sholat. Badannya di atas sajadah, hatinya sudah pergi ke Amerika. Mulutnya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perbuatannya menghardik orang. Ini pendusta agama. Yang ketiga, jangan sampai kita masuk fawailul lil musallina allazina hum an salatihim saun. Orang yang sholat tapi lalai. Pertama, lalai waktu. Ma uhibbu ilallah ya Rasul. Apa yang dicintai Allah ya Rasul? As-salatu ala waktiha. As-salatu fi awali waktiha. Apa yang baik perbuatan tu ya Rasul? Sholat pada awal waktu. Ciri pertama orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang tidak awal waktu sholatnya. Juhur jam 12:30 dia sholat jam 3. Masih ada waktu katanya. Betul, tidak salah. Tapi masuk kategori orang-orang yang lalai dalam sholat. Kenapa lalai? Lalai dia kepada Allah karena dia masih ingat, masih malas. Tidak mau meninggalkan yang lain. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, yang lain kecil. Yang lain tak berarti. Yang besar Allah, yang berarti Allah. Itu baru orang ini tidak lalai dalam sholat. Tidak payah-payah Pak kita menandai kita sudah termasuk orang yang khusyuk apa belum. Walau kita enggak pernah tinggal sholat subuh, kita jam 5, kita sholat jam 6. Walau kita tak pernah tinggal zuhur, sholat zuhur jam 12:30, kita sholat jam 2. Walau enggak pernah tinggal, tapi waktu akhir terus. Maaf, kita masih tergolong orang yang belum khusyuk di dalam sholat. Kategori masih termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang ketiga. Yang keempat. Alladzina hum yura'un. Siapa orang-orang yang lalai dalam sholat ini? Orang-orang yang ria dalam ibadahnya. Ria artinya pamer. Segala ibadahnya dia mau orang lain tahu. Segala ibadah yang dia buat, dia ingin dipuji orang. Segala ibadah yang dia buat, dia tunjuk-tunjukkan kepada orang. Ada dua menunjukkan ibadah. Yang satu hukumnya halal, yang kedua hukumnya haram. Kalau niat dia menunjukkan ibadah untuk orang lain supaya mencontoh perbuatannya halal, itu namanya dakwah. Tapi kalau dia menunjukkan ibadah kepada orang lain dengan niat supaya orang memuji dia, haram hukumnya. Yang dimaksud ayat ini orang yang menunjukkan ibadah agar dipuji. Yang keempat, orang yang riya. Tak perlu kita dipuji orang, Pak. Yang kita takut ini kita dihinakan Allah. yang kita berbahaya ini dihinakan Allah. Kalau kita dihina orang, Bapak dihina orang di jalan Kartini, Bapak bisa pindah jalan yang lain. Bapak dihina orang di Kelurahan Karang Berombak, Bapak bisa pindah kelurahan lain. Kalau Allah yang hinakan kita, mau pergi kemana, Pak? Kemana mau kita langkahkan kaki kita kalau Allah sudah menghinakan kita? Dunia akhirat tak ada tempat. Dunia akhirat tak ada tempat. Kalau orang lain menghinakan kita, tidak ada masalah, Pak, tidak problem. Karena dia pun dihinakan oleh orang lain. Kalau kita dihina sama orang yang juga dihinakan orang lain, tidak masalah. Tapi kalau kita dihina oleh zat Allah yang dimuliakan seluruh makhluk, itu baru permasalahan. Maka ringan saja bagi orang-orang tasawuf dalam menghadapi hidup ini. Ringan sekali. Jadikan agama ini solusi, jadikan agama yang ringan masuk ke dunia tasawuf. Kalau tidak, jadi berat ini agama. Yang keempat itu. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir, yang kelima. Mereka orang-orang yang tidak mau bernafkahkan, bersedekah, memberikan barang yang bermanfaat. Kalau sedekah yang sudah enggak dipakai lagi. Kalau memberikan kepada orang yang sudah rusak. Kalau memberikan kepada orang yang dia sudah muak dengan barang itu. Jadi ada dua tingkat sedekah ini. Ada tingkat sedekah orang-orang awam. Memberi tapi karena dia sudah tak pakai lagi. Mengasih karena dia sudah muak nengok barang itu. Atau memberi karena barang itu sudah rusak baru dikasih orang. Ada pahalanya Ustaz? Ada, kalau cari pahala dalam beribadah. Kalau cari ridha Allah masuk ke sini. Saya tinggal tanya, kita beribadah mau cari pahala silakan, enggak saya salahkan. Tapi kalau saya dan jemaah saya ditanya, Ustaz beribadah cari apa? Cari ridha Allah. Kita sama orang sufi beda kelas, Pak. Beda kelas kita. Kalau kita sakit orang biasa minta sembuh, ya Allah sembuhkan sakit saya. Boleh Ustaz. Bagus. Kalau orang sufi sakit doanya enggak minta sembuh, ya Allah, sabarkan saya, ikhlaskan saya dalam sakit saya, ya Allah. Beda kelas kita dalam doa saja. Kalau kita orang miskin, Pak, orang biasa berdoa, apa kita bilang? Ya Allah, kayakan saya. Salah Ustaz, tidak. Tasawuf bukan kaji salah benar. Martabat di sisi Allah yang mau dicari. Salah benar itu kajian fikih, Pak. Ketika orang sufi dalam kemiskinan apa doanya? Ya Allah, sabarkan aku dalam miskin ini, jadikan aku orang yang ikhlas dalam kemiskinanku. Itu doa dia. Kalau kita cepat-cepat minta kaya gitu. Sekali lagi saya bilang, kita beda kelas dengan orang-orang sufi, Pak. Beda kelas. Tingkat martabat kita di sisi Allah beda kelas dengan mereka. Beda kelas, jauh sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jumu'ati 'ala sa'iril ayyamil usbu' wa ihtassala bi sa'ati du'a'i fiha mujabbun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhtawiyatan 'alal ikhlasi wal khudu'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sholihul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi jawid juhdi wal khusu'. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum amran amima wa bada'a bi nafsihi ta'lima wa qala jalla jalaluhu aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'il arba'i abi bakr wa umar wa usman wa ali wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibata fi jannati ad. Zalika al-fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa qalbun qareeb. Wa basiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa ibn Maryam al-Awwamiyyina man ansari ila Allah. Qala al-Awwamiyyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifa. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Allahu Akbar. Sami Allah biman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah alladzi nastaghfirullah alladzi nastaghfirullah alladzi man la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahu hamdu yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa laysa ya'udhu as-salam fa hayna rabbana bis-salam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال وتقبلنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا رب العالمين أم كنت اللوسى لن ترى كمي يا الله مما كنت لنا ينكمي يا الله بما تجلى أمام عبادك كمي يا الله كريكا كمي هما ينهسك دلم صلاه كمي يا الله كريكا كمي هما ينهسك دلم صلاه عبادك كمي يا الله تنتم هتي كمي يا الله بمن هتي كمي يا الله guna mendapat makrifat kebenaran diri kepada Engkau ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim matikan kami dalam iman dan takwa hidupkan kami dengan iman dan takwa bangkitkan kami kelak di mahsyar dengan iman dan takwa ya Allah ya Rahman ya Rahim bimbing kami dan keluarga kami ya Allah jadikan kami suami yang berwibawa di hadapan anak-anak kami ya Allah jadikan kami ayah jadikan kami ayah yang disegani anak-anak kami ya Allah jadikan kami suami yang dimuliakan istri kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah jauhkan dari keluarga kami bala sengsara dan fitnah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim perkenankan doa kami ya Allah Engkau saja tempat kami mohon dan meminta ya Allah tidak kami minta kepada yang lain ya Rahman ya Rahim Rabbana walam anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna لنكونن أكثر خاشعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا ربي صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلوا عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم